Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. ثم عما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita, itu sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Terakhir kita bahas yaitu tentang salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru. Itu bab Salatul Istisqa dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, bab Salatul Istisqa. Bab salat al-istisqa. Wa qala rahimahullahu ta'ala, tusannu 'inda al-jadbi raka'atan ba'dahuma khutbatun tatadammanu adh-dhikr تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والجزر عن المعصية dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, tusannu inda jadbi, disunnahkan salat istisqa inda jadbi, yaitu ketika bumi ini gersang, kekeringan, sulitnya air, ketika manusia membutuhkan air, karena sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna minal ma'kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dengan air semua itu hidup, manusia minum, masak, binatang juga membutuhkan minum, tumbuh-tumbuhan membutuhkan air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dengan air segala sesuatu itu hidup. Sehingga seseorang ketika masa kekeringan, sulit air, disunahkan untuk melaksanakan salat al-istisqa. Tusannu 'indal jadbi raka'atan. Ini salat istisqa dua rakaat. Ba'dahuma khutbah. Setelah salat khutbah. Tatadammanu dzikr. Tatadamman yang terkumpul di dalamnya, meliputi azzikir, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di sebagian nuskhah at-tazkir. Di kitab kalian apa itu? Azzikir atau tazkir? Tazkir. Nah, sebagian nuskhah azzikir. Tulis yang ada zikir, tulis sebagian nuskhah at-tazkir, karena sebagian nuskhah berbeda dengan satu dengan yang lain. Wa targhib fi ta'ah, di dalam salat istisqa yang di sana mencakup di dalamnya at-tazkir, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa targhib fi ta'ah, dan anjuran untuk senantiasa berada di dalam ketaatan, jazri anil ma'asiyah, dan juga mencegah dari suatu kemaksiatan. Waqala syaukani wa yastaghfir al-imam wa man ma'ahu min istighfar, dan berbanyak imam, wa man ma'ahu, dan juga bersama imam yakni makmum, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Wa du'a bi raf'il jadd, dan memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekeringan ini. Wa yuhawwilu jami'an ardiyatahum, dan yuhawwil sebagian nuskhah yuhawwiluna, dan membalikkan semuanya, ardiyatahum, selendang-selendangnya mereka. Ini dari sifat-sifat istisqa sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan. Qala Syaukani rahmatullahi taala alai babu salatil istisqa, bab salat istisqa. Salat istisqa, para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah, disyariatkan, dan hukumnya adalah sunnah. Wal istisqa dari wazan istaf'ala yastaf'ilu, istif'al, istisqa yaitu talabus suqya, meminta air. Karena wazan dari istaf'ala yastaf'ilu seperti istaghfara yastaghfir, istighfar, meminta kepada Allah ampunan. Begitu juga di sini istisqa, kata istaf'ala yastaf'ilu, istif'al yaitu meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Istisqa talabu as-suqya, meminta air. Dan istifqa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan ketika terjadi kekeringan yang bisa memadaratkan. Karena sebagaimana kalian rasakan kalau tidak ada air, kalian mau sholat tidak bisa berwudu, mau mandi tidak ada air, mau minum tidak ada air, tanaman-tanaman kering, binatang mati karena kekeringan. Sehingga ketika terjadi doror seperti ini, seseorang untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini butuh kepada Allah. Allah yang telah menurunkan hujan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Sumber airnya kering misalkan, atau sungai-sungai, danau-danau ikut kering. Nah, karena air itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Dan para ulama mengatakan bahwa istisqa itu ada tiga macam. Meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga macam. Yang pertama, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dengan salat, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta seorang kepada imam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an. Doa Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibnu Abbas. Dan istisqa yang kedua, yang pertama langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, seseorang minta kepada khatib. Ketika khatib khutbah Jumat. Dengan dalil hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar diturunkan hujan. Anas bin Malik, seseorang masuk ke masjid, ketika itu Nabi alaihissalatu wassalam sedang khutbah Jumat. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul, ya Rasulullah, binasa, telah binasa harta, wanqata'atis subul, dan terputus air-air, saluran-saluran air, jalan. Kemudian orang tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fad'ullaha ayughithuna." Ayughithuna. Fad'ullaha ta'ala yughithuna. Doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Nabi langsung mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma fighina, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini keadaan yang kedua di dalam al-istisqa, yaitu seseorang meminta kepada khatib agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika khutbah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang ketiga, khatib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika khutbah salat istisqa. Ketika khutbah salat istisqa. Dan ini pembahasan yang kita bahas sekarang. Ini pembahasan yang telah kita bahas sekarang. Salat istisqa. Kemudian imam khutbah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Ini pembahasan yang kita bahas. Itu keadaan yang ketiga. Saya ulangi bahwa al-istisqa itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, seorang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, al-khatib berdoa ketika yaumul jumu'ah. Khatib berdoa ketika yaumul jumu'ah, ketika khutbah Jumat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Khatib langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Yang ketiga, al-khatib meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika khutbah salat istisqa. Ini barengi dengan salat istisqa, dan ini pembahasan yang kita bahas, yaitu dalam salat al-istisqa. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, tusannu indal jadb, dan disunahkan ketika terjadinya kekeringan. Ketika terjadinya kekeringan disunahkan untuk melaksanakan salat istisqa. Dan waktu salat istisqa itu imam janjian dengan makmumnya. Tidak ada waktu-waktu yang lalu khusus tanggal berapa misalkan, atau bulan apa. Tidak ada waktu-waktu yang khusus. Salat istisqa janjian. Misalkan nanti hari Rabu kita sholat istisqa jam berapa misalkan. Jam 10 misalkan. Janjian di lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Aisyah, Nabi SAW wa'ada an-nas yawma yakhrujuna fih. Rasulullah berjanjian dengan orang-orang di hari kapan nanti di laksanakannya salat istisqa. Dengan ini janjian kapan laksanakan salat istisqa keluar karena ini yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada waktu maksudnya tanggal sekian harus apa salat istisqanya nanti ada pengkhususan waktu-waktunya, tidak ada. Yang jelas ketika terjadinya keringan orang membutuhkan untuk melaksanakan meminta agar turunkan hujan, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat al-istisqa. Tusannu 'indal jadzi raka'atan. Nah, sholat al-istisqa itu 2 rakaat. Sholat istisqa itu 2 rakaat. Dengan dalil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga hadis-hadis yang lain. Hadis Aisyah yang di mana Nabi alaihi salatu wasalam salat 2 rakaat. Salat istisqa 2 rakaat. Nah. Wa shalla rak'atain. Dalam hadis Aisyah yang panjang bahwa Nabi alaihi salatu wasalam shalla rak'atain. Nah. Bagaimana sifat dari salat istisqa? Sifat dari salat istisqa sama seperti salat-salat yang biasa. Di sana terdapat hadis dari Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas bahwa salatul istisqa itu seperti salatul Id. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah, dilemahkan oleh para ulama. Dilemahkan oleh para ulama. Daif. Yani salatul istisqa kama yusalli fil Id. Seperti apa salat Id? Yani takbir yang pertama 7 kali, takbir yang kedua 5 kali. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah. Dengan ini di dalam melaksanakan salatul istisqa itu seperti salat-salat yang biasa 2 rakaat. Takbirnya seperti takbir biasa, bukan seperti salat Al-Id. Karena hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kama yusalli al-Id ini hadisnya sanadnya lemah. Ba'dahuma khutbah. Setelah salat 2 rakaat khutbah. Disyaratkan imam untuk khutbah. Dan khutbahnya imam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menganjurkan orang-orang untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbanyak zikir. Senantiasa berada di dalam ketaatan. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan air hujan dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan seseorang. Kemaksiatan-kemaksiatan orang-orang yang senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga imam untuk senantiasa al-khutbah yang di sana untuk memperbanyak istighfar, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan mengangkat kekeringan-kekeringan gersang yang bisa memadaratkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika orang-orang yang mengeluh datang kepada Nabi SAW agar diturunkan hujan, kemudian Nabi SAW memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, antal ghani wa nahnu al-fuqara, engkau maha kaya dan kami orang-orang fakir, butuh kepadamu. Berdoa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijadikan apa, agar diturunkannya hujan yang bisa menjadikan kekuatan. Ketika seseorang diturunkannya hujan, maka kehidupan akan hidup kembali. Ladang yang kering menjadi hijau, hewan-hewan yang kurus dikarenakan kekeringan bisa menjadi gemuk kembali. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang membutuhkan air untuk mandi, minum, lain sebagainya akan terpenuhi kembali. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anzil alaina al-ghaith, turunkan kepada kami al-ghaith, hujan. Waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ila hin, jadikanlah apa yang kau turunkan hujan menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Jadi ketika turunnya hujan yang bisa menjadi kekuatan kami, semangat di dalam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tapi masih ada sifat-sifat dari salatul istisqa, kita teruskan lagi insyaallah ta'ala. Dari sifat-sifat khutbah, dari membalikan rida, tata cara berdoa, insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Baik. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.